masuk, kata beliau, masuk dalam amalan soleh yang berjenjang-jenjang pahalanya sesuai dengan keikhlasannya adalah meninggalkan keinginan jiwa kita dari dorongan hawa nafsu yang diharamkan. Apabila dia tinggalkan keinginan hawa nafsunya, keinginan yang diharamkan tersebut, dia tinggalkan khalisan min qalbi, ikhlas dari dalam hatinya. Tidak ada sebab-sebab lain dia tinggalkan dorongan hawa nafsunya selain keikhlasan semata-mata mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini beliau menyebutkan bahwasanya ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang merupakan dorongan hawa nafsunya, dia tinggalkan hal tersebut ikhlas karena mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini juga masuk dalam penamaan amalan soleh yang dilipat gandakan pahalanya. Semakin besar dorongan hawa nafsunya, kemudian dia tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas karena Allah, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya, berbeda-beda orang atau berbeda-beda keadaan orang di dalam meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang meninggalkannya karena takutnya, ikhlas mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang meninggalkan sesuatu yang haram karena dia tidak mampu melakukannya. Ada orang yang meninggalkan sesuatu yang haram karena takut dicela oleh manusia. Dan berbagai hal-hal yang lainnya. Tentunya berbeda pula pahala yang dia dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda pula nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala memberikan isyarat pada satu kejadian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa qissatu ashabil ghar syahidatun bidzalik. Dan kisah tiga orang yang masuk ke dalam gua itu menjadi dalil dalam hal ini. Beliau isyaratkan kepada kisah tiga orang yang dalam perjalanan, tiga pemuda. Di perjalanan, dia butuh untuk beristirahat. Maka dia pun masuk ke dalam gua. Kisah ini disebutkan dalam As-Sahihain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita. Beliau berkata, bainama thalathatu nafarin man kana qablakum. Ada tiga orang dari orang-orang sebelum kalian. It asabahul matar, dalam perjalanan turun hujan sehingga butuh untuk berlindung, beristirahat. Fa'awau ila gharin, maka dia mendatangi sebuah gua, masuk ke dalamnya. Fantobaqa alaihim, disebutkan dalam riwayat yang lainnya ada batu besar yang jatuh menutupi mulut gua tersebut, sehingga dia, tiga orang ini, tidak bisa keluar dari gua tersebut. Faqala ba'duhum li ba'din, maka sebahagian mereka berkata kepada sebahagian yang lainnya, innahu wallahi ya haula la yunjikum illa as-sidq falyad'u kullu rajulin minkum bima ya'lamu annahu qad sadaqa fihi. Sesungguhnya demi Allah, wahai kalian, tidak ada yang menyelamatkan kalian kecuali kejujuran, jujur dalam beramal. Maka berdoalah setiap dari kalian, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan amalan terbaik, amalan yang paling benar yang pernah kalian lakukan, ibadah yang terbaik yang pernah kalian amalkan. Jadi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawassul menggunakan amalan-amalan soleh yang telah dia lakukan. Dan ini di antara tawassul yang disyariatkan. Ketika orang berdoa kepada Allah, menyebutkan amalan soleh yang terbaik yang pernah dia lakukan, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala wahidum minhum, berkata salah seorang di antara mereka, menyebutkan apa yang dia telah lakukan dari amalan. Allahumma in kunta ta'lamu annahu kana li ajirun amila li ala faraqin min arz fadahaba wa tarakahu wa anni amattu ila dhalikal faraq fazara'tuhu fasara min amrihi anna ishtaraitu baqaran wa annahu atani yatlubu ajrahu faqultu lahu i'mat ila tilkal baqar fasuqha faqala li innama li indaka al faraq min arz. Allahumma ya Allah, jika kamu mengetahui, dan dia yakin Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah dia lakukan, sesungguhnya dulu saya memiliki pekerja, kemudian pekerja ini itu punya upah yang belum dia ambil, kemudian dia pergi. Maka saya pun bersengaja menggunakan upah tersebut dalam usaha, kemudian berkembang, dibelikanlah dari usaha tersebut sapi dan yang selainnya. Kemudian suatu ketika datanglah orang ini meminta upahnya, kemudian saya katakan padanya, lihatlah semua yang kamu lihat, ambil seluruhnya. Maka dia pun berkata kepada aku, saya cuma punya upah sekian di sisimu, itu yang saya inginkan. Maka saya pun berkata kepadanya, ambil seluruh sapi-sapi tersebut, seluruh harta tersebut, karena itu asalnya dari upah yang kamu tinggalkan. Maka dia pun mengambilnya. Kemudian orang ini berkata, fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dhalika min khasyatika. Dalam riwayat yang lain, ibtigha'a wajhik fafarrij anna fastakhat anhumus sahra. Ya Allah, ya Kau mengetahui apa yang saya lakukan tersebut. Itu semata-mata karena takut kepada-Mu. Dalam riwayat yang lain, saya semata-mata mengharapkan wajah-Mu. Maka selamatkan saya dari apa yang, selamatkan kami dari apa yang menimpa kami. Maka bergeser batu tersebut, akan tetapi mereka belum bisa keluar darinya. Kemudian yang lainnya berkata, kita sebutkan saja langsung terjemahannya. Ya Allah, jika Engkau mengetahui dulunya saya memiliki dua orang tua yang sudah lanjut usia, dan saya senantiasa memberikan kepada keduanya setiap malam susu kambing yang saya perah. Saya senantiasa menyiapkan minuman untuknya. Dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, saya tidak mendahului memberikan minum kepada keduanya, apakah itu istri saya atau anak-anak saya. Jadi selalu dia dahulukan kedua orang tuanya. Dia dahulukan kedua orang tuanya. Maka suatu ketika, saya berjalan jauh ke dalam hutan. Kemudian saya kembali dalam keadaan kedua orang tua saya sudah tertidur. Jadi dia sudah tertidur. Maka saya pun tidak memberikan. Padahal dia sudah siapkan susu untuk kedua orang tuanya. Dia jumpai kedua orang tuanya sudah tertidur. Maka dia tidak tetap menyiapkan air minum tersebut. Kemudian disebutkan dalam riwayat, wa ahli, keluargaku, anak-anakku itu menangis, merengek meminta minuman. Tetapi saya tidak memberikan minum kepadanya sebelum saya memberikan minum kepada kedua orang tuaku. Dan saya pun tidak senang untuk membangunkan keduanya. Dan saya pun tidak senang mendahului orang lain memberikan minum kepada mereka sebelum keduanya. Maka saya pun senantiasa menunggu sampai masuk waktu subuh. Akhirnya orang tuanya terbangun, baru dia memberikan minum kepada kedua orang tuanya. Dia tinggalkan anak-anaknya, tidak memberikan minum kepadanya sebelum kedua orang tuanya. Maka jika kamu mengetahui saya melakukan semua itu semata-mata karena takutnya kepada-Mu. Dalam riwayat yang lain, semata-mata mengharapkan wajah-Mu, maka selamatkan kami dari apa yang menimpa kami padanya. Maka bergeser batu tersebut, tetapi mereka belum bisa keluar darinya. Kemudian yang ketiga berdoa, menyebutkan keadaannya, bahwasanya dia mempunyai seorang sepupu perempuan, anak pamannya, dan dia sangat cinta kepada sepupunya tersebut, anak pamannya tersebut. Disebutkan dalam riwayat sebagaimana cintanya seorang laki-laki kepada seorang gadis perempuan. Dan dia menginginkan anak perempuan tersebut. Tetapi gadis ini senantiasa menolaknya. Maka suatu ketika menimpa gadis ini sesuatu yang dia membutuhkan, harta. Maka dia pun datang, mendatangi laki-laki yang menginginkan dirinya. Minta pinjaman, minta harta. Maka dia pun berkata, saya akan memberikan harta kepadamu jika kamu merelakan dirimu untukku. Maka perempuan pun ini mengiyakan. Maka tatkala laki-laki ini berada di atas perempuan tersebut, sebagaimana layaknya seorang suami ingin menggauli istrinya, Maka perempuan ini pun berkata, ittaqillah, takutlah kepada Allah. Dan janganlah kamu merusak al-khatim, cincin ini, kecuali dengan haknya. Ittaqillah. Maka dia berkata, fakumtu, maka saya pun berdiri. Dan saya tinggalkan perempuan tersebut dengan hartaku. Jika kamu ya Allah mengetahui, saya melakukan hal ini semata-mata karena takut kepadamu, mengharapkan wajahmu, maka selamatkan kami darinya. Maka mereka pun keluar dari goa tersebut. Maka disebutkan oleh sebagian ulama kita, di antaranya Syekh Ibrahim Al-Hamud rahimahullahu taala, beliau berkata, dalam hadis ini jelas, yang satu, yang pertama, meninggalkan harta yang banyak. Padahal, tabiatnya jiwa cenderung kepada harta. Dia tinggalkan. Dia biarkan untuk pekerjaannya tersebut. Yang kedua, dia tinggalkan memberi minum kepada anak-anaknya. Padahal anaknya butuh. Dia tinggalkan. Padahal anaknya sudah menangis karena hausnya. Dia tinggalkan dalam rangka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ikhlas mengharapkan balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, dia tinggalkan perempuan yang sangat dicintainya. Padahal dia sudah mampu melakukan apa yang dia inginkan. Dia tinggalkan karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketiga orang ini meninggalkan sesuatu yang hawa nafsunya cenderung kepadanya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima doa-doa mereka. Maka lihatlah besarnya pengaruh keikhlasan. Orang yang meninggalkan sesuatu karena ikhlas, semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, ini besar ganjarannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, yang semisal dengan hal ini, ketika seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, sangat besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kisah yang sangat masyhur di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan satu surah menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Bagaimana kejadian yang menimpa dirinya ketika dia tetap bersabar menghadapi ujian-ujian tersebut. Dia meninggalkan perkara-perkara yang diinginkan oleh hawa nafsunya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akhir yang terpuji yang beliau dapatkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara perkara yang menimpa Nabi Yusuf sebagai ujian baginya adalah Imra'atul Aziz. Perempuan istri tuannya. Istri tuannya ketika itu yang menggoda dirinya, yang menginginkan dirinya untuk melakukan sesuatu perbuatan maksiat, sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsu. Dan disebutkan oleh ulama kita beberapa pendorong yang seharusnya pendorong-pendorong tersebut itu sudah menjadi sebab seseorang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, khususnya perbuatan zina. yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadikan tabiat pada diri seorang lelaki itu cenderung kepada perempuan. Itu tabiatnya laki-laki. Cenderung kepada perempuan. Dan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam itu seorang laki-laki, seorang pemuda. Dan ini yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ketika itu masih seorang pemuda. Dan syahwat pemuda itu lebih besar, lebih kuat dibandingkan syahwat orang yang sudah tua. Nabi Yusuf masih pemuda. Yang ketiga, ketika itu Nabi Yusuf belum beristri. Tentunya berbeda keadaannya dengan orang yang sudah beristri. Kalau orang yang sudah beristri, ada istrinya. Ini beliau alaihissalatu wassalam ketika itu belum beristri. Kemudian yang keempat, zahir nampak dari kisah yang disebutkan bahwa dia, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam adalah mamlukan, budak, karena dibeli. Seorang budak itu bebas keluar masuk di rumah tuannya. Berbeda dengan orang lain. Tidak akan bebas masuk ke dalam rumah orang lain. Ini dia budak di tempat tersebut. Sehingga dia bebas untuk masuk ke rumah tersebut. Kemudian yang kelima, Nabi Yusuf di tempat tersebut adalah orang asing. Tidak ada orang yang mengenalnya. Tentunya berbeda kalau kita berada di negeri kita sendiri. Ketika ingin melakukan sesuatu yang jelek, kita akan malu untuk dilihat oleh orang yang mengenal kita. Ini Nabi Yusuf di tempat tersebut tidak ada yang mengenalnya. Walaupun dia melakukan sesuatu, tidak ada orang yang mengenalnya, yang akan mengejeknya dan yang selainnya. Dia orang asing, beliau orang asing di tempat tersebut. Kemudian yang keenam, perempuan yang memanggilnya ini adalah data mansabin wa jamal. Orang yang punya kedudukan. Dan perempuan yang punya kecantikan. Dan dua hal ini menjadi sebab terbesar seorang lelaki tertarik kepada perempuan. Kalau perempuan itu, perempuan cantik dan perempuan yang punya kedudukan. Kemudian, sebab yang ketujuh, perempuan ini tidak melarang Nabi Yusuf untuk dirinya. Bahkan dia yang mengajak Nabi Yusuf. Kadang-kadang ada seseorang yang laki, tetapi perempuan itu menolak. Ini sudah masuk waktu Isya. Dan masih banyak ada beberapa sebab yang disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi bersamaan dengan besarnya, banyaknya sebab-sebab tersebut, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam tetap meninggalkan perempuan tersebut karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau lebih memilih penjara dibandingkan berbuat yang jelek terhadap perempuan tersebut. Karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu menjadi sebab pada akhir kisah Nabi Yusuf menjadi penguasa, orang yang mulia, orang yang terpandang di negeri tersebut. Lihat betapa besarnya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang meninggalkan sesuatu karena takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena takut sakit, bukan karena takut dihina oleh orang lain, tetapi semata-mata karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jadi sekali lagi, masuk dalam bab amalan soleh adalah meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga, semakin besar takutnya seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semakin ikhlas di dalam meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semakin besar pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhir da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.